Belajar dari rumah, belajar dari jangan sampai telat. Bangun pagi-pagi, ambil wudhu terus sholat subuh. Lontong, bubur ayam dimakan buat sarapan. Song-song pagi yang indah, biar masa depan cerah. Ayo dong, hapus jigong, kita belajar jangan bengong. Belajar yang happy, buka aplikasi Zoom, I'm ready. Jangan lupa mandi, biar badan kita segar dan wangi. Tugas overload, pala mumet, hampir bego. Ayo teman, kita bersiap. Ayo, let's go! Belajar dari rumah, belajar dari jangan sampai telat. Angkatan corona bikin ku terjebak. Belajar dari rumah, kelas online di rumah, jangan dipakai liburan. Bersiap, buka laptop, bisa juga dari handphone. Pak guru udah siap, aduh kok jadi deg-degan. Ladies and gentlemen, bapak punya pesan, sekarang ujian lisan. Aduh, belajar yang happy, buka aplikasi Zoom, I'm ready. Jangan lupa mandi, biar badan kita segar dan wangi. Tugas overload, pala mumet, hampir bego. Ayo teman, kita bersiap. Ayo, let's go! Belajar dari rumah, belajar dari jangan sampai telat. Angkatan corona bikin ku terjebak. Belajar dari rumah, dari rumah mama mama mama mama. Dari rumah, dari rumah mama mama mama mama. Dari rumah, angkatan corona bikin ku terjebak. Belajar dari rumah, oh, oh. Dari rumah mama mama hey. Dari rumah mama mama hey. Dari rumah mama mama hey. Belajar dari rumah. Dari rumah mama mama hey. Dari rumah mama mama hey. Dari rumah mama mama hey. Belajar dari rumah. Belajar dari rumah, belajar dari jangan sampai telat. Angkatan corona bikin ku terjebak. Belajar dari rumah, belajar dari rumah, belajar dari jangan sampai telat. Angkatan corona bikin ku terjebak. Belajar dari rumah, dari rumah mama mama mama mama. Dari rumah, dari rumah mama mama mama mama. Dari rumah, angkatan corona bikin ku terjebak.